terperangah sambil mengatakan hasyalillah ma hadza basyara. Kaget mereka, ini bukan manusia. Mustahil ini manusia, ini malaikat. Berkali-kali mereka iris tangan tanpa rasa sakit. Artinya ada sesuatu yang lezat dalam berkorban. Ada sesuatu yang lezat dalam melakukan taat melebihi rasa sakit dalam kehidupan. Inilah orang-orang yang berhasil memahami tarbiyah dzatiyah dan mengamalkannya. Ini ikhwah rahmatullah. Beberapa muqawimat penopang tarbiyah dzatiyah. Bagaimana seseorang membimbing dirinya dan juga membimbing keluarganya, membimbing binaan-binaan murid-muridnya, membimbing para santrinya. Murid itu bahasa yang sangat tepat. Ya, tidak bisa diimbangi dengan makna siswa atau makna student, karena murid itu asal maknanya dari arada, punya keinginan yang senantiasa punya kecintaan pada kebenaran, yaitu ilmu. Muqawimat, bagaimana bisa menopang topangan-topangan bagi tarbiyah dzatiyah agar dengan modal yang ada, modal yang terbatas, informasi yang ada, bisa kita kembangkan kemampuan wawasan kita, dalamnya ruhaniyah dan kematangan diri kita. Maka ada 6 poin yang harus kita kumpulkan, usahakan agar materi-materi yang sudah kita terima atau yang sudah kita berikan tidak hanya menjadi onggokan catatan, tidak hanya menjadi hafalan dan kebanggaan ilmiah, tetapi menjadi pengembangan yang jauh lebih luas, lebih mendalam, melebihi modal yang sudah ada. Yang pertama, al-ikhlas wa ihdar niyyah. Ikhlas dan selalu menghadirkan hati. Bagi kita seringkali kemandegan tarbiyah dzatiyah itu bisa diambil contoh umpama ketika orang pergi haji, atau ketika lihat orang beramal baik, bangun masjid sendiri, atau ketika orang dalam waktu sangat singkat bisa menghafal sekian ayat, sekian hadis. Melihat begitu banyak orang mengorbankan kekayaannya untuk kepentingan orang lain, menyantuni fakir miskin, menopang jalan Allah, kita hanya punya kalimat, ya dia cukup, dia punya uang dan selesai. Tetapi bagi mereka yang ingin maju dalam tarbiyah dzatiyah dan memang sepatutnya ada, bahkan pun Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin meletakkan bab pertamanya adalah bab al-ikhlas wa ihdar niyyah. Bab ikhlas dan menghadirkan hati. Nah, ikhlas jelas ketika motivasi beramal selalu lillahi ta'ala. Ihdar niyyah artinya tidak menyia-nyiakan amal itu sekedar bekerja. Ada orang bekerja karena naluri, ada orang bekerja karena kebiasaan, ada orang bekerja karena memang dengan maksud dan niat yang jelas bahwa ini sesuatu yang dipersembahkannya kepada Allah dengan sadar. Ihdar niyyah yang pertama. Tidak otomatis orang yang tidak punya uang itu tidak bisa pergi haji, dan tidak otomatis orang yang kaya raya bermiliar uangnya bisa pergi ke sana. Bisa kita lihat ada orang yang selalu menghadirkan niat dan Allah memberikan niatnya itu kabul dan ijabah. Seorang yang sangat miskin, tidak mampu apa-apa, dia berkhidmah membersihkan masjid. Satu masa, satu jamaah dari tempat yang jauh, ya, bekerja di daerah situ, melihat sehari-hari bapak ini begitu rajin membersihkan masjid, membersihkannya. Dia dengan kekayaannya, dengan kantornya, usahanya, dengan mobil mewahnya, salat di sana, dia tanya, bapak tinggal di mana, bagaimana kerjanya, apa. Seterusnya mereka bercakap. Dia dikatakan, tahun ini bapak pergi haji ya. Orang itu mengatakan, dari mana saya haji? Saya nggak punya apa-apa. Tidak bapak, saya tidak tanyakan bapak itu punya uang atau tidak untuk pergi haji. Saya tanyakan bapak siap nggak, mau nggak pergi haji. Ya kalau soal itu dari dulu saya pasang niat. Nah itulah niat yang bapak pasang itu, insya Allah terbukti. Jadi saya bagaimana? Saya akan ajak bapak, seluruhnya saya tanggung. Nah di sini salah satu gambaran betapa pentingnya ihdar niyyah. Maka karenanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis beliau, Rasulullah SAW menyatakan, man mata walam yansu walam yuhadith bihi nafsuhu mata ala syu'abatin minan nifaq. Barang siapa yang mati belum pernah bertempur ghazwah dan belum pernah terlintas pikirannya untuk siap bertempur membela dinullah, berperang untuk membela agama Allah, syiar Allah, dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Mengapa? Kalau berkata enggak bisa, kalau berbuat tidak. Kenapa? Niat saja yang tidak perlu banyak modal. tidak mau. Ini yang ikhlas dan ihdhar niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Keikhlasan. Yang kedua, al-istima' wa ittiba'il ahsan. Mau mendengar firman dan mengikuti yang terbaik. Semua firman baik. Tapi ada momen-momen tertentu bisa tepat penggunaannya itu, ada momen-momen tidak tepat. Kalau kita gunakan ayat subhanallah tasadaqah, hadis tentang sedekah dengan subhanallah, ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, sedekah, tersenyum sedekah, bersenang-senang mengisi sedekah. Kita berikan hadis ini kepada orang kaya raya yang bakhil, maka ini bukan tepat. Ayatnya benar, hadisnya benar, tetapi ketika sampai jatuhnya tidak benar, efeknya juga tidak benar. Maka al-ahsan, mendengar firman, mendengar pesan kebenaran, dan mengikuti yang terbaiknya. Alladzina yattastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, dalam surat 29 ayat 18. Kemudian yang ketiga, al-mawqifus sawi ma'a mawqifur rusul. Mempunyai posisi yang sama dengan posisi dan sikap para rasul. Banyak orang mendengar kisah para rasul. Kisah para rasul hanya satu saja, tidak ada duanya. Buah dari mendengar, mengkaji kisah perjalanan hidup dan perjuangan para rasul hanya satu kesimpulan, yaitu keteguhan hati di jalan Allah. Tidak ada yang lainnya, karena Allah yang menjamin. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'ada. Dan masing-masing kami kisahkan padamu di antara berita-berita besar para nabi, yang semua itu berfungsi sebagai nuthabbit, untuk kami teguhkan hatimu. Kesimpulannya dari penggalan kalimat ini, pada bagian pertama ada pengisahan sebagai mukaddimah, premisnya. Kemudian ada konklusi, kesimpulan apa? Nuthabbitu bihi fu'ada. Setiap ada kisah para rasul yang dikisahkan, mestilah melahirkan keteguhan. Ada seorang bertanya, iya kita mendapatkan kisah itu, mengapa kita juga mudah lupa? Kenapa kita mudah abai? Saya katakan, selama kita itu mau mendengar kisah itu, dan kita akan teguh dengan syarat keberadaan kita sejalan, segelombang. Kalau ada di sebuah channel radio atau channel televisi, siaran orang membaca Al-Quran di radio, tiba-tiba di radio itu terdengar suara gamelan atau suara rock, musik rock, dangdut atau rap dan sebagainya, apa yang terjadi? Salah satu dari dua kemungkinan. Pertama, kita sudah merubah gelombang itu, tidak sama dengan gelombang di sender pengirimnya. Yang kedua, gelombangnya masih, tetapi ada gelombang lain yang lebih besar. Yang pertama, kita simpangkan ajaran ini. Yang kedua, kita ikuti hawa nafsu. Ada yang lebih besar dari jalan Allah. Nah, kesesatan timbulnya mulai dari dua. Orang-orang jahil itu sesat karena bodoh. Itu gelombangnya tidak sejalan. Tidak sejalan. Karena dia mengikuti jalan yang salah, karena tidak punya ilmu. Tetapi orang yang alim, ulama, bisa sesat. Bukan karena tidak tahu, tapi karena syahwat. Maka dua pintu itu menuju kesesatan adalah asyubha wa syahwat. Asyubha artinya kesamaran karena jahil, kesamaran karena rancu, ilmunya tidak kokoh. Yang kedua, kalau ulama bisa sesat, bukan karena dia tidak tahu, tapi syahwat yang diperturunkan. Nah, di sini kita lihat bagaimana mengikuti yang terbaik dari konsep yang ada. Yang ketiga, yang terkait yang ketiga, yaitu berkedudukan, bersikap satu gelombang. Selama kita segelombang dengan para rasul, tidak akan melenceng. Dan pastilah setiap membaca kisah rasul itu, pasti kita akan kokoh pendirian kita. Kalau tidak ada kekokohan, ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang salah. Mungkin kita bergeser dari kesetiaan mengikuti ajaran para rasul, atau ada gelombang yang lebih kuat yang menarik kita dari situ. Kemudian yang keempat, as-sabr was-sabat wa quwwatut tahammul. Sabar, teguh, dan daya dukung yang kokoh. Yang di sini saya kuat berdaya banting, tahan bantingan. Kuwatut tahammul arti kuat memikul beban. Kita perhatikan di sini betapa kepemimpinan yang Allah berikan itu tidak begitu saja terjadi. Baik di dalam surah 21 Al-Anbiya ayat 73 atau surah As-Sajdah, surah